إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita mulai masuk sekarang pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Jadi manhaj Al-Firqatun Najiyah secara umum, Syekh menjelaskan dua perkara pokok. Yang pertama, penjelasan berkaitan dengan manhaj, yaitu bagaimana seorang muslim beragama dengan cara yang benar, sehingga di tengah-tengah firaqud dhalalah, di tengah-tengah banyaknya penyimpangan dan kesesatan dari siratal mustaqim, bagaimana kita diajari memiliki bekal prinsip-prinsip dalam kita beragama, sehingga kita akan bisa setiap waktu mengukur bahwa orang ini sedang mengajak kepada agama yang lurus atau kepada penyimpangan dengan standar yang telah diajarkan kepada kita, bagaimana cara kita memahami agama dengan benar, dengan kaidah-kaidah yang telah diajarkan kepada kita. Yang kesimpulannya bahwa cara beragama yang lurus yaitu Al-Quran, As-Sunnah As-Sahihah, sunnah yang sahih, kemudian pemahaman para sahabat dan para ulama A'imatus Sunnah. Ini patokan globalnya di situ, sehingga betul-betul ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mulai sekarang kita diajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Bagaimana akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan at-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. Silakan baca dulu. Kita baca. Tauhid macam-macamnya. At-tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah hanya kepada-Nya semata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah semata dan mengkhususkan berdoa hanya kepada-Nya. Iya. Kita lihat dulu mukadimah beliau di sini. Ketika beliau menerangkan tentang at-tauhidu wa anwa'uh, tauhid itu apa? Beliau jelaskan. Tauhidu, antum kalau bisa nyimak yang aslinya bisa download kan, betul gak? Ada itu, antum download Al-Firqatun Najiyah itu, udah langsung keluar itu. Antum bisa dibiasakan nyimak Arabnya sambil kita baca, antum nyimak biar dikit-dikit akrab matanya dan lisan kita niteni, sehingga bisa dikit-dikit nambah ini pengetahuan kita tentang Arabnya. Paling tidak, oh tauhid tulisannya kayak gitu, kemudian huwa gitu, sehingga nanti terbiasa terus akan ada tambahan-tambahan gitu. Antum HP-nya Android semua? Iya. Ada Arabnya juga kan? Ada huruf Arabnya itu. Antum tinggal kemudian cari searching gitu, Manhaj Al-Firqatun Najiyah. Pasti ada PDF-nya keluar, antum tinggal udah download, simpen, tinggal antum lihat di situ. Sehingga sambil nyimak aslinya, insya Allah faedahnya ya lebih dengan antum sekedar dengar atau mungkin nyimak terjemahan, antum lihat aslinya. At-tauhidu, tauhid itu adalah huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid yaitu mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Artinya ibadah itu totalitas, dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan, ikhwan, tidak akan tercapai sikap ifradullah, mengesakan, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk menerima penghambaan, kecuali terkumpul dua hal, an-nafyu wal isbat, penolakan dan penetapan. Yaitu menolak selain Allah total, ditolak, tidak ada yang berhak menerima ibadah, ditolak, diingkari semuanya. Kemudian ditetapkan hanya Allah yang berhak untuk menerima ibadah. Ini tauhid. Tanpa mengumpulkan an-nafyu wal isbat tidak akan terwujud tauhid. Dan ini adalah ifradullah bil ibadah. Ini perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Di balik ini, seorang hamba dia hanya akan betul-betul mewujudkan ifradullah bil ibadah ketika dia sudah menetapkan tentang Allah rububiyah dan asma wa sifatnya. Itu otomatis. Karena yang berhak menerima penghambaan itu hanya yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Sehingga ketika orang sudah ifradullah bil ibadah, otomatis dia sudah menetapkan rububiyah dan asma wa sifat bagi Allah Ta'ala. Kenapa selain Allah dikatakan sesembahan yang batil dan harus kita tolak? Karena selain Allah tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan penghambaan, ini mendapatkan ibadah. Apabila ada selain Allah yang disembah atau yang diibadai, maka itu adalah penghambaan yang batil. Mereka adalah sesembahan yang batil. Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Intinya asalnya ini. Tauhid ya ini. Tauhid itu ya satu begini. Tapi kenapa kunan para ulama membagi, nanti dijelaskan juga, tauhid rububiyah, asma sifat, uluhiyah. Karena sudah mulai banyak orang yang gak mudeng hakikat tauhid. Ada yang mengira tauhid itu hanya berhenti pada pengakuan dia tentang Allah. Ini yang banyak diajarkan di Indonesia diantaranya. Tauhid itu pokoknya kalau sudah berkeyakinan Allah satu, gak ada duanya, itu udah tauhid, sudah bertauhid. Entah nanti dia prakteknya itu sering ke kubur, minta-minta ke kubur, kemudian ngingu jimat, ke dukun-dukun. Ini gak dipedulikan. Ini akibat salah di dalam memahami makna tauhid. Makanya kalau sudah berkeyakinan Allah ada, Allah satu, gak dua, gak tiga, udah ahli tauhid. Walaupun kemudian praktek ibadahnya gak karuan, bahkan nyembah-nyembah kepada selain Allah Ta'ala. Ini juga disebabkan karena salah di dalam memahami tauhid. Maka merubah pemahaman dari tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah, ini proyek akbar, proyek besar yang menjadi PR-nya para dai ilallah. Kemudian allati khalaqallahu al-alama li'ajliha, yang Allah menciptakan alam semesta itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Diciptakannya kita, bangsa manusia dan jin, dalam rangka supaya bertauhid, bukan sekedar beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi supaya bertauhid. Sekedar mengulangi, apa bedanya orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang bertauhid dalam ibadah? Apa ikhwan? Kalau yang bertauhid itu hanya dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau yang beribadah kepada Allah, jadi dia beribadah kepada selain Allah. Iya. Kalau orang yang beribadah kepada Allah sudah beribadah kepada Allah, belum tentu dia mentauhidkan ibadahnya. Karena boleh jadi memang dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Tapi kalau bertauhid, itu ibadahnya sudah ditotalitaskan hanya untuk Allah, dan dia mengingkari segala yang disembah selain Allah Ta'ala. Nah, ini tauhid, inilah tujuan diciptakannya manusia dan jin. Yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya supaya hanya beribadah kepadaku. Yuwahhiduni fil ibadah wa yufarriduni fid du'a, yaitu dalam rangka mentauhidkanku dalam hal ibadah dan dalam rangka mengesakanku, yaitu menyendirikan ibadahnya hanya untukku, dan juga dalam masalah doa, sehingga hanya semata-mata semua totalitas ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat berikutnya, wa anwa'ul ibad wa anwa'ut tauhid al-atiyah makhudatun minal Qur'anil Karim. Tauhid, macam-macam tauhid berikut ini semuanya terambil dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwatillah, sehingga beliau telah memberikan mukadimah kepada kita apa itu makna hakikat tauhid. Dan untuk tauhid inilah Allah menciptakan kita semuanya. Dan untuk tauhid inilah semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah Ta'ala. Dan untuk tauhid inilah Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan tauhid. Dan untuk tauhid, dan karena tauhid inilah orang melakukan peperangan, muslimin akan peperangan dengan orang-orang kafir musyrik. Dan karena tauhid inilah ditegakkannya al-wala wal bara, kemana kita loyal dan kemana kita berlepas diri, kepada siapa kita loyal, kepada siapa kita berlepas diri. Kemudian, dan sebab tauhid inilah orang dijamin surga atau orang diharamkan dari surga. Ini adalah berkaitan masalah tauhid ini. Sehingga tauhid ini adalah inti daripada kehidupan. Dengan demikian harusnya orang fokus bagaimana kemudian dia bisa mentauhidkan dalam kehidupan ini, ini ibadahnya. Sehingga targetnya harus sampai terwujudnya tauhid, totalitas penghambaannya hanya untuk Allah semata. Dan orang difahamkan Allah tentang kalimat la ilaha illallah ini ikhwan, nikmat, bahkan nikmatul kubro, nikmat yang paling besar adalah difahamkannya tentang kalimat la ilallah yang merupakan tujuan hidup dan tujuan diciptakannya semua ini para makhluk. Terus yang pertama, tauhid rububiyah. Yaitu pengakuan bahwa sebelumnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini, tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Allah berfirman, walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Berbeda dengan orang-orang komunis, Mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Tauhid ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan sesungguhnya tauhid hanya satu. Asalnya ada satu. Tauhid apa, ikhwan? Uluhiyah. Asalnya tauhid hanya satu, yaitu tauhid uluhiyah. Di mana seruan la ilaha illallah menuntut kita semuanya totalitas memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang pantas dipersembahkan ibadah kepadanya itu yang punya rububiyah dan punya kesempurnaan sifat. Sehingga kekanya tahu katanya satu. Ini untuk menepis orang-orang yang mereka menganggap tauhid menjadi tiga itu adalah doktrin trinitas, pemikiran sesat Wahabi yang dia berakidah trinitas. Ini adalah ungkapan yang tidak berdasarkan ilmu sama sekali dan hanya asal ceplos, asal bisa ngomong dan tidak pakai pikiran sedikit pun, enggak pakai mikir. Ketika para ulama membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, yang ini semuanya berkaitan dengan ini tuntutan bertauhid. Ini pembagian seperti ini diingkari padahal semuanya dari Quran. Sedangkan justru apa yang tidak pernah ada di dalam istilah-istilah Quran dan Sunnah malah ditetapkan. Contoh umpamanya, mereka membagi tauhid atau mereka yaitu menjelaskan tentang sifat Allah, ada sifat 20, 13, 7. Ini enggak ada dalilnya sama sekali. Tapi dibela mati-matian. Kemudian ikhwan juga, ada enggak al-bid'ah yang mengingkari tentang pembagian bahasa Arab? Bahwasanya bahasa Arab itu atau kalimat itu ada huruf, ada fi'il, ada ini isim. Ini enggak ada yang mengingkari. Ketika ulama menerangkan bahwasanya bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab yang sekian banyak itu kalau dibagi hanya tiga, huruf, fi'il, isim. Pertanyaannya, ada enggak di zaman Nabi pembagian bahasa Arab menjadi huruf, fi'il, isim? Enggak ada. Kenapa enggak diingkari? Dan kenapa para ulama menjelaskan perkara ini, ikhwan? Pertama, para ulama menjelaskan karena untuk ini mengantarkan supaya orang faham hakikat bahasa Arab yang sebenarnya. Di zaman Nabi enggak perlu diterangkan bahasa Arab itu atau kalimat dalam bahasa Arab ada tiga, fi'il, huruf, isim. Itu karena sudah hakikat berbahasa Arabnya sudah benar, sehingga enggak perlu ditunjuk-tunjukkan lagi. Udah tahu kalau berbahasa Arab itu begini, udah benar. Ah, ketika sudah mulai banyak orang yang salah di dalam berbahasa Arab, maka para ulama mulai menjelaskan dengan merinci supaya orang mulai faham hakikat yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau begini namanya huruf, begini namanya fi'il, begini namanya isim, ada ciri-cirinya diterangkan supaya orang nanti bisa dia berbahasa Arab dengan benar. Termasuk ada nahwu, ada sorof. Ini semuanya pembagian untuk mengantarkan orang supaya berbahasa Arab yang benar. Asalnya enggak ada seperti ini, enggak ada semuanya. Tetapi hakikatnya ada enggak, ikhwan? Hakikatnya ada enggak? Waktu Nabi tidak pernah menjelaskan huruf, isim, fi'il, hakikat itu ada enggak dalam bahasa Arab? Ada semuanya. Hanya mulai para ulama menjelaskan dengan rinci supaya orang mengenal dan mulai tahu bagaimana cara berbahasa Arab yang benar. Demikian pula tauhid. Asalnya tiga tauhid ini sudah ada semuanya. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat, itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa para ulama perlu menjelaskan? Karena mulai banyaknya orang yang salah di dalam bertauhid, sehingga perlu dinyunyukkan ibaratnya itu. Gini itu belum, kamu baru begini itu belum dikatakan bertauhid. Baru Anda dikatakan bertauhid kalau sudah begini, nah itu perlu dijelaskan. Jumlah satu persatu biar orang faham. Contoh lagi, dalam penjelasan Nabi, ada gak penjelasan tentang yakni rukun sholat ini, wajib sholat ini, sunnah sholat ini, ada gak? Gak ada. Tapi hakikatnya tadi ada gak? Ada. Para ulama perlu menjelaskan dalam rangka untuk supaya manusia tahu kalau dia melakukan kesalahan begini, sholatnya batal. Kalau melakukan kesalahan begini, sholatnya kurang sempurna. Ada yang membatikan, ada yang menjadikan sholatnya batal, harus diulang. Ada yang menjadikan sholatnya kurang sempurna, tapi tetap sah. Ini perlu dijelaskan semuanya. Dalam rangka untuk supaya ini orang faham. Faham, ikhwan? Sehingga pembagian ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Para ulama perlu menjelaskan dalam rangka untuk mengantarkan ini bertauhid yang benar. Tauhid ada tiga macam. Yang pertama itu tauhidur rabb atau tauhid rububiyah. Tauhid yang maknanya tauhidur rububiyah yang maknanya huwal i'tirafu, yaitu tauhid pengenalan bi annallaha huwar rabb, bahwa Allah itu adalah Rabb, wal khaliq dan sang pencipta. Waqad iqtarafa bihadzal kufar, tentang tauhid rububiyah, Allah sang pencipta, Allah sang pemilik, Allah sang pengatur alam semesta. Tauhid jenis seperti ini sudah dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kalau mereka ditanya hal yang berkaitan dengan itu, mereka mengenal itu adalah Allah. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Tetapi ikhwan, pengenalan mereka tentang tauhid rububiyah, pengenalan orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy tentang tauhid rububiyah itu belum memasukkan ke dalam Islam. Belum memasukkan ke dalam Islam. Orang-orang kafir Quraisy, beliau bawakan di sini ayatnya, kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan mereka semuanya, jawabnya adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas sama' man khalaqahum. Kalau mereka ditanya man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Wahai Quraisy, siapa yang menciptakan kalian semuanya? La yaqulunna, pasti mereka akan mengatakan Allah. Sehingga mereka sudah punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat dan dalam praktek sejarah. Waktu Abraha mau nyerang Ka'bah, Abdul Muthalib sebagai pimpinan kafir Quraisy memerintahkan kepada penduduk Quraisy untuk nyingkir ke bukit-bukit. Enggak mungkin bisa menghadapi pasukan Abraha yang bergajah dan sangat banyak. Kemudian ketika Abdul Muthalib dipanggil oleh Abraha, apa yang justru diminta oleh Abdul Muthalib? Kembalikan unta-unta itu kepada kami, karena kami robul ibil, kami pemilik unta. Abraha terhiran-hiran. Ini orang tokoh Ka'bah, bangunan suci yang mereka agungkan mau dihancurkan, urusannya golei unta nih. Di mana penghormatan mereka kepada Ka'bah? Tapi jangan antum salah sangka. Kenapa Abdul Muttalib bersikap demikian? Dia telah menyerahkan totalitas urusan Ka'bah kepada pemiliknya. Kalau urusan unta, urusan kami. Kami pemilik unta. Saya minta unta-unta kami dirampas. Tapi kalau urusan Ka'bah, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Lihat bagaimana Abdul Muttalib menyandarkan urusan penghancuran Ka'bah kepada pemiliknya. Artinya meyakinkan betapa sangat kuatnya keyakinan mereka tentang Allah Ta'ala. Sehingga Allah yang kemudian menghancurkan pasukan Abraha. Di sini ikhwan, kita hanya ingin menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy benar-benar mereka berkaitan dengan keyakinan tentang Allah, sudah punya keyakinan dan mengakui satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang menolak madarat, yang mendatangkan manfaat, itu hanya Allah Ta'ala. Sehingga sampai ketika orang-orang Quraisy, dia kalau pas di lautan berlayar, lalu dikepung oleh ombak, sehingga mara bahaya itu mengancam dia, mereka tahu bahwa yang bisa menyelamatkan dalam kondisi kayak gini itu bukan Lata Uzzamanat, tapi Allah. Tahu, mereka tahu. Maka saat yang seperti itu, mereka memurnikan doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Memurnikan doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Karena mereka tahu bahwa yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya yang sedemikian dahsyat seperti ini hanya Allah Ta'ala. Ini kafir Quraisy, mereka tahu yang demikian. Tapi keyakinan mereka yang seperti itu belum memasukkan ke dalam Islam, alias belum menjadikan mereka itu ahli tauhid. Kenapa ikhwan? Kenapa? Hah? Ya karena mereka baru sekedar berkeyakinan tentang Allah dan belum beraction. Action yang dituntut itu totalitas memberikan amal ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ini yang belum. Ini yang belum. Seandainya mereka sudah beraction beribadah kepada Allah, belum cukup. Sebelum totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah, maka mereka sungguhnya juga punya ibadah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka berhaji tiap tahun, dan mereka yakni melakukan amal ibadah yang lainnya, nazar, berpuasa. Tapi ibadah mereka belum diterima oleh Allah karena mereka masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang Allah inginkan kalau beribadah kepada Allah total, semuanya dipersembahkan hanya kepada Allah dan tidak boleh dicabangkan kepada selain Allah Ta'ala. Wala in salatau man khalaqahum la yaquluna Allah wa qad ankara syu'iyun. Syu'iyun yaitu komunis, orang-orang ateis. Ini syu'iyun, mereka mengingkari wujud Rabb, mengingkari wujudnya Rabb Allah Ta'ala. Orang-orang ateis yang dikenal dengan anti Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, kayak sebagian orang urip nek wis tentrem cukup, ngapain perlu Gusti Allah barang. Ini menunjukkan bodohnya yakni dia, bodohnya orang tersebut, tertipu dengan yakni syaitan. Dikira yakni yang butuh itu hanya orang-orang yang mereka yaitu masih merasa belum cukup atau belum merasa bahagia. Kalau sudah bahagia dan cukup, maka tidak perlu Tuhan lagi. Ini yang jelas bodohnya ngepol tentang kehidupan. Orang-orang ateis, mereka mengingkari wujudnya Allah. Maka orang yang seperti ini, fakanu asyadda kufran min kufaril jahiliyah. Orang seperti ini menunjukkan dia lebih parah kekafirannya dibandingkan dengan orang kafir jahiliyah. Dia menunjukkan orangnya lebih parah kekafirannya dibandingkan yaitu orang kafir jahiliyah. Kalau orang kafir jahiliyah mereka masih mengakui Allah, Akan tapi orang-orang ateis, mereka tidak mengakui Allah Ta'ala, sehingga lebih jahiliyah dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah musyrik yakni Quraisy. Bahkan iblis pun mengakui Allah. Sehingga kalau orang ateis tidak mengakui Allah, itu artinya lebih parah dibandingkan iblis. Lebih parah dibandingkan dengan iblis. Iblis saja mengakui Allah. Dalilnya mana ikhwan? Mana dalilnya? Ya, iblis katakan ketika ditanya Allah, wahai iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Khalaqta ana khairun minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya Allah, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis mengakui Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Sehingga kalau orang ateis tidak mengakui Allah, artinya lebih parah dibandingkan dengan iblis. Paham? Yang kedua, ikhwan. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih binatang kurban, bernadar, dan berbagai ibadah lainnya. Macam tauhid inilah yang dihindari oleh orang-orang kafir, dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan bertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul. Sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak suratnya, kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah ini. Di antaranya, agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat hanya kepada Allah semata. Dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maksudnya, khusus kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu semata kami berdoa, dan kami sama sekali tidak memohon pertolongan kepada selain Engkau. Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Quran, dan tunduk kepada syariat Allah. Semua itu terangkum dalam firman Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya. Yang kedua, yaitu tauhidul ilah. Tauhid ilah yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid ini namanya bisa tauhidul uluhiyah, bisa namanya tauhidul ibadah. Nama lain tauhidul uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Kalau tauhidul ilah itu dikaitkan dengan hak Allah yang berhak untuk diibadahi. Dikaitkan dengan ini haknya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun kalau tauhidul ibadah dikaitkan dengan aktivitasnya hamba yang tertuntut untuk totalitas memberikan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Faham ikhwan? Bedanya penyebutan dengan tauhid antara tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah dengan tauhidul ibadah. Faham? Coba apa bedanya? Tauhid uluhiyah berkenaan dengan hal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang satu-satunya Rob yang tidak disembah. Sedangkan tauhid ibadah adalah berkenaan dengan aktivitas umatnya. Aktivitas hamba. Hamba yang yang harus memberikan totalitas ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi tinjauannya kalau uluhiyah itu berkaitan dengan haknya Allah, kalau ibadah berkaitan dengan kewajibannya ini hamba. Tauhidul ilah huwa tauhidullahi bi anwa'il ibadat al-masyru'ah. Tauhidul ilah adalah tauhidullah, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya. Bi anwa'il ibadat al-masru'ah, yang ditujukan kepadanya segala macam ibadah yang disyariatkan. Sehingga tauhidul ilah adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang ditujukan kepadanya segala macam bentuk ibadah yang disyariatkan. Kadu'ai seperti doa. Tidak boleh doa kepada ahlul kubur, minta kepada wali-wali yang dikubur. harus hanya ditujukan kepada Allah dalam masalah doa. Wal isti'anah, minta pertolongan, juga harus hanya minta kepada Allah Ta'ala. Wa tawaf, tawaf, ibadah tawaf yang ada, yang ada hanya di Ka'bah. Enggak ada tawaf di kuburan, enggak ada tawaf di benteng atau di beteng. Tidak ada tawaf di tempat-tempat lain kecuali muter-muter bangunan karena nguyak maling. Malingnya muter-muter bangunan terus huyak muter terus. Tapi kalau ibadah khusus muteri bangunan tertentu itu enggak ada kecuali hanya Ka'bah. Kemudian wadzabhu wadzabhi, menyembelih, juga menyembelih yang sifatnya ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah. Enggak boleh kepada jin, demit, perapatan, pertigaan, kemudian Mbah Petro atau yang lain-lainnya. Wa nadhar, juga demikian nadhar. Nadhar hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Enggak boleh nadhar kalau nanti saya sembuh atau lulus dari SMA mau nyembelih sapi untuk Syekh Abdul Qadir Jailani umpamanya. Ini adalah nadar syirik yang demikian. Ini adalah ibadah yang harus boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Wa hadan nau'u huwa alladhi jahadahu al-kufar. Tauhid uluhiyah ini yang ditentang oleh orang-orang kafir. Sehingga poros permusuhan antara Nabi dan umatnya yang menentang dulu, itu porosnya di dakwah tauhid uluhiyah ini. Karena memang para nabi tidak mendakwahkan tauhid rububiyah. Kenapa, ikhwan? Para nabi tidak mendakwahkan tauhid rububiyah. Kenapa? Hah? Gimana? Para nabi tidak mendakwahkan tauhid rububiyah karena jenis tauhid rububiyah itu sudah ada di dalam keyakinan mereka. Seandainya nabi mendakwahkan tauhid rububiyah, bakal ditentang atau enggak, ikhwan? Ditentang enggak kira-kira? Kenapa? Ya karena sudah sama, sudah mereka yakini. Betul. Kalau nabi mendakwahkan rububiyah, mereka akan tinggal membetulkan aja benar yang kamu serukan. Tapi ketika nabi mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, ditentang atau enggak? Hah? Ditentang. Karena ini tidak diakui oleh orang Quraisy. Mereka hanya mengakui tentang keyakinan mereka tentang Allah. Tapi kalau harus mentotalitaskan ibadah hanya kepada Allah, yang mereka tidak mau. Ini yang menjadi poros permusuhan antara para nabi dan kaumnya yang menentang itu gara-garanya di sini. Sehingga ditentangnya para nabi itu bukan karena mau menggulingkan kekuasaan, bukan karena mau ngerebut bondonya, bukan karena mau meredupkan popularitasnya. Enggak. Nabi ditentang habis-habisan itu karena mendakwahkan tauhid uluhiyah. Supaya hamba itu ibaratnya itu deprok-prok total dan hanya kemudian menjadikan semua pengabdiannya hanya untuk Allah. Ini yang ditentang oleh yakni mereka. Dan rusaknya tauhid uluhiyah ini, ikhwan, menjadikan manusia kemudian angkuh, sombong, kemudian dia memberikan pengabdian kepada selain Allah. Ini rusaknya diantaranya dari situ. Karena tauhid uluhiyah menuntut dia menghamba kepada Allah, bahwa dia itu adalah hamba yang dalil, yang hina, yang rendah, kemudian harus mempersembahkan semua penghambaannya kepada Allah. Seandainya ini ada pada seorang, dia tidak akan muncul sebagai hamba yang sombong, yang angkuh. Sehingga kerusakannya itu dari tauhid tersebut. Dan ini yang ditentang oleh mereka. Wa kanat fihi al-khusumah bainal umam wa rusulihim. Dan tauhid uluhiyah inilah yang menjadi poros permusuhan antara umat dan para rasul mereka. Fir'aun memusuhi Nabiullah Musa bukan karena Musa datang untuk ngogrek-ogrek yakni kekuasaan Qarun, enggak. Kekuasaan Fir'aun, enggak. Namrud memusuhi Nabiullah Ibrahim bukan karena Namrud itu akan merebut kerajaannya, bukan karena Ibrahim akan merebut kerajaannya Namrud, enggak. Nabi SAW ditentang habis oleh Abu Jahal dan Abu Lahab bukan karena Nabi itu karena pengen menjadi orang yang nomor satu di Quraisy, yang paling kaya di antara mereka, enggak, sehingga meredupkan pamornya yang lain, enggak. Karena Nabi mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Nabilah Yusuf yang dipenjara karena mazlum, kalau dia politikus maka dipenjara dia akan yaitu membuat move, yaitu mencari masa untuk memberikan dukungan kepada dia untuk memberontak kepada raja. Tapi Yusuf, Nabi Yusuf dipenjara malah berdakwah tauhid, karena ini yang pokok. Bagaimana manusia itu betul-betul menjadi hamba yang hanya totalitas menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poros permusuhan antara umat dengan para rasul. Mundu Nuhin alaihi salatu wassalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabiullah Nuh mendakwahkan tauhid sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu poros permusuhannya itu dari tauhidul uluhiyah. Dan orang kalau tidak ini punya dan tidak mempunyai dakwah tauhid uluhiyah ikhwan, maka nanti kalau diajak gandeng tangan sama siapapun, yang penting dapat kekuasaan, bisa makmur, maka dia akan diem, gak ada kepentingan lagi. Dan ini yang menjadikan banyak rusaknya kaum muslimin yang mereka tidak paham tentang tauhid uluhiyah. Akhir perjuangan mereka perjuangan politik, kemudian perjuangan ekonomi, yang lain-lainnya, akhirnya tidak akan mengingkari kepada para dajjal-dajjal yang akan merusak ini akidah tauhid. Yang penting dia sama-sama tujuannya mendapatkan kekuasaan, akhirnya bisa gandeng tangan dengan semua ini kelompok, walaupun dia mungkin ateis, mungkin dia adalah orang yang ini musyrik yang sangat nyata, enggak ada urusan ketika bisa diajak bareng untuk mendapatkan kekuasaan. Ini karena tidak berangkat dari tauhidul uluhiyah. Kemudian waqad hasal Qur'anul Karim fi akthari suwarihi alaih. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong untuk mewujudkan tauhid uluhiyah ini. Wa ala du'a illai wahdah, dan yaitu supaya hanya berdoa kepada Allah saja. Bahkan ayat Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir semua isinya adalah menjelaskan ini berkaitan dengan tauhid dan hak-haknya tauhid. Al-Qur'an ikhwan secara umum dibagi tiga. Al-Qur'an, tema Al-Qur'an garis besarnya itu bagi tiga. Pertama, tauhid. Pembicaraan ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, syariat. Hukum-hukum syariat. Yang ketiga, qasas. Ini kisah-kisah, cerita-cerita. Cerita antara Nuh dengan kaumnya, Musa dengan Fir'aun, dan Bani Israel. Kisah antara Nabi Hud dengan kaumnya, Nabi Saleh dengan kaumnya, Su'aib dengan kaumnya, terus kisah-kisah yang banyak. Tauhid, penjelasan berkaitan dengan Allah dan kewajiban hamba untuk hanya totalitas memberikan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Ahkam, menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, ya kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah yang lainnya, dan menjauhi larang-larang yang lainnya. Ahkam ini ikhwan, hukum-hukum ini ada, dibebankan dan diwajibkan dilakukan itu karena orang bertauhid, karena tuntutan tauhid, karena tuntutan untuk hanya beribadah kepada Allah, maka mereka dibebani sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kalau tidak ada tuntutan tauhid, ini gak perlu, gak ada ya ini ahkam-ahkaman Enggak perlu ada hukum-hukuman. Hukum ini semuanya ada karena tuntutan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian kisah, kisah yang diceritakan itu kisah antara ahli tauhid dengan penentang tauhid. Yang Musa, Nuh, Hud, Syu'aib sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ahli tauhid. Kaumnya Nuh, kaumnya Hud, kaum Syu'aib, kaum Lut, kemudian Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, ini para penentang tauhid. Sehingga kisahnya pun berkaitan dengan yakni antara ahli tauhid dengan para penentangnya. Dengan demikian Quran dari awal sampai akhir sesungguhnya menjelaskan hal yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian beliau katakan di sini, fa fi suratil Fatihah naqra. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah. Wa ma'naha, adapun makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah nakhussuka bil ibadah. Ya Allah, kami mengkhususkan, kami ini mengkhususkan ibadah ini hanya kepadamu. Ibadah yang dilakukan dengan segala jenisnya dan totalitas ibadah yang dia lakukan itu hanya dikhususkan, diarahkan khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nad'uka wahdak, kami hanya berdoa hanya kepadamu, enggak kepada yang lainnya. Wala nasta'in bi ghairik, kami tidak beristianah kepada selainmu. Wa tauhidul ilah, dan tauhid ilah ini ikhwan, ini tauhid uluhiyah ini yasmalu ifratahu fi du'aih, mencakup pengesaan kepada Allah tentang doanya, doa kepadanya. Wal hukma bi wal qawl hukma wal hukma bi qiraati, dan berhukum dengan apa yang telah dibaca dalam Al-Qur'anul Karim. Wal ihtikam ila syar'i, dan dia pun bersyariat, bertahkim untuk tunduk dan patuh dengan syariat Allah Ta'ala. Wa kulluha dakhilun fi qawlihi, dan semuanya ini kewajiban hanya berdoa kepada Allah, kewajiban hanya berhukum kepada Allah, kewajiban hanya memutuskan segala perkara dengan syariat agama Allah. Ini semuanya masuk di dalam kalimat innani anallah, sesungguhnya kami adalah Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah diriku. Sehingga tuntutan untuk menjadikan totalitas penghambaannya itu semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita terikat menghamba kepada Allah Ikhwan 24 jam. Oleh karena itulah slogan kita bagaimana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ini salatku, kemudian ibadah korbanku nusuk, kemudian hidupku yang 24 jam sampai wa mamati kematianku, kemana kita arahkan ikhwan? Lillahi rabbil alamin. Antum mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi panglima, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, mau jadi orang rakyat biasa, mau jadi apapun, tertuntut 24 jam dan apa yang Anda sandang dari gelar dunia untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Tidak kemana-mana diarahkan, tidak kemana-mana diarahkan, semuanya dipakai total untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Menjadi jenderal besar Hamba Allah atau bukan, ikhwan? Hamba Allah. Wajib dia menjadikan yakni apa yang dia miliki itu untuk menghamba kepada Allah, bukan untuk memerangi agama Allah, menghamba kepada Allah Ta'ala. Jadi penguasa negeri, hamba Allah itu bukan, ikhwan? Hamba Allah. Dia gunakan untuk menghamba kepada Allah Ta'ala, sehingga semuanya dia persembahkan kepada Allah Ta'ala. Dan orang kalau tidak mempersembahkan hidupnya total untuk Allah, pasti akan dia persembahkan, kalau enggak kepada hawa nafsu, ya syaitan. Itu pasti. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, harabu min riqilladhi khuliqulah fabulu fi riqin nafsi wa syaitan. Ketika manusia dia lari dari menghamba kepada Allah, padahal menghamba kepada Allah ini adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah menghamba kepada Allah. Ketika dia lari dari itu, pasti akan masuk dalam perangkap menghamba kepada hawa nafsu atau kepada syaitan. Karena fitrahnya manusia itu ngabdi. Ngabdi, memperbudakkan diri. Kalau dia tidak memperbudakkan diri kepada Allah, itu pasti akan memperbudakkan diri, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti demikian. Oleh karena itu, ikhwan, hendaknya seorang dia harus faham tuntutan tauhid uluhiyah ini. Dan tauhid uluhiyah yang dikenal dengan tauhidul ibadah, ibadah di sini yaitu ibadah itu sendiri menuntut dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama at-tadallul, yang kedua al-khudu'. Dalam ibadah itu, ikhwan, menuntut dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama at-tadallul, yaitu rasa hina. Rasa dia hina. Dia mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia adalah hamba yang fakir. Hamba yang fakir. Yang Allah katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua adalah hamba-hamba yang fakir, yang melarat, yang gembel, yang kere. Ini mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Orang membutuhkan itu merasa mulia atau merasa hina, ikhwan? Merasa hina. Sehingga dia total bergantung kepada Allah. Bahkan bergantungnya kepada Allah, bergantungnya kebutuhan hidup dia kepada Allah, ini enggak bisa lepas walaupun sekejap mata. Kalau jantung kita dihentikan Allah, bagaimana dihentikan Allah? Kemana kita akan bergantung? Hah? Dokter ahli jantung itu hanya bisa mengobati, ya mengobati, bukan membuatkan jantung baru, hanya bisa memperlancar atau menguatkan atau menguatkan atau menambah apa segala macam, meneliti rusaknya di mana, tapi nggak bisa kemudian membuatkan jantung baru, nggak bisa. Sehingga ada sasat dokter ahli jantung pasrah. Pun kalau mbok dibayar 5 miliar ora mboten badhe saged, pasrah. Ada enggak dokter jantung begitu? Ya mesti ada. Udah bisa enggak bisa. Umpamanya jantungnya sudah dipedot, diputus, ya, dindek-dek, mandek, grek. Terus ahli jantung dibayar 5 miliar suruh jalankan lagi, bisa enggak? Ya enggak bisa. Dokter jantung hanya bisa yaitu menunjukkan penyakitnya di sini, bisa dibantu dengan ini dan seterusnya. Tapi enggak bisa membuatkan jantung baru. Mau dibayar piro wae mesti enggak bisa. Ini menunjukkan hamba itu totalitas sungguhnya bergantung mutlak kepada Allah setiap saat, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas dari ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hamba. Sehingga dia harus merasakan fakirnya, kerenya itu dirasakan, dia disadari. Maka penyakit yang paling bertentangan dengan sifat seorang hamba, ikhwan, adalah al-kibru, sombong. Ini penyakit yang paling bertentangan dengan ini sifat seorang hamba. Maka Nabi katakan, layadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sifat yang kedua yang paling menonjol dari hamba ikhwan adalah al-khudu. Ini ketunduk patuan. Ketundukan, kepatuan. Ciri khas hamba itu sendiko dawu. Sendiko dawu. Antum tahu enggak? Ini abdi dalem. Hah? Abdi dalem keraton. Tahu? Abdi dalem keraton itu dawuh rojo. Apa wae sing didawuhken rojo. Bagaimana? Ya sendiko dawu. Enggak boleh ngayel, enggak boleh. Enggak boleh ngayel, menentang-nentang ini kepada jauh rojo. Enggak, itu bukan wataknya abdi dalam. Abdi dalam itu pokoknya adanya sendiko. Apa yang diminta oleh bendoronya atau diminta oleh ini rojonya, dia adalah sendiko. Siap, adanya siap, siap, siap, sendiko. Itu adalah ciri daripada hamba. Abdullah begitu. Dia kepada setiap perintah Allah sendiko dawu. Maka mukmin cirinya adalah sami'na wa ata'na. Hanya siap mendengar dan taat, itu aja. Itu adalah sifat seorang hamba. Sampai sini ikhwan, ada pertanyaan? Sudah satu jam. Ada pertanyaan ikhwan? Bagaimana jika saat beribadah terbersit ujub dan riya? Apakah tersebut berpengaruh pada kemurnian ibadah? Kalau munculnya ujub itu di tengah jalan dan dia kemudian sadar sepenuhnya tentang dia sedang terkena ujub, langsung dia kembalikan. Jadi langsung dia tepis, ya ini dihilangkan ujubnya. Dia sadarkan bahwa dia adalah hamba yang membutuhkan Allah dan dia tidak bisa apa-apa kalau bukan karena pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala. Kalau kemudian ujubnya dipelihara sampai akhir, ini akan rusak ibadah. Ini penyakit ujub atau riya yang muncul di tengah jalan, kalau segera ditepis dan dikembalikan kepada keikhlasan, maka tidak membahayakan. Yang bahaya itu kalau ini muncul kemudian dipelihara terus sampai akhir, ini akan bisa merusak yang ibadah. Apa ada tauhid marifatullah? Marifatullah itu mengenal Allah, yang meliputi mengenal Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya, itu mengenal. Kalau tauhid itu mengesakan, umpamanya saya kenal antum orang pinter, itu kenal. Kalau mengesakan saya tahu dan sikap saya, yaitu kamu satu-satunya orang pinter, enggak ada yang lainnya. Faham? Kalau mengenal sekedar kenal. Tapi kalau mentauhidkan, menjadikan satu-satunya, yang lainnya enggak ada. Faham ikhwan? Bagaimana melakukan kebaikan untuk mengharapkan balasan dunia? Untuk mengharapkan balasan dunia tidak baik. Maksudnya bagaimana? Lebih baik mengharapkan balasan akhirat. Bagaimana melakukan kebaikan untuk mengharapkan balasan dunia tidak baik? Ini bagaimana? Intinya begini, kalau melaksanakan ini kebaikan ikhwan, itu harapan pertama itu akhirat. Akhirat. Antum melakukan amal saleh mengharapkan dunia itu terlalu rendah. Karena amal saleh sendiri itu lebih mulia dibandingkan dengan dunia. Antum beramal bekerja mengharapkan dunia sama dengan bekerja mengemas keringat hanya mengharapkan sak rupiah. Bagaimana? Hanya minta diupahi sak rupiah. Dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, bangkai kambing, ya bangkai kambing yang cacat, setetes air. Lah kalau amal soleh Anda harapkan hanya itu, rugi. Harus diharapkan akhirat. Karena akhirat khairun wa abqa, dan berlipat-lipat akan Allah berikan. Seandainya ada ibadah yang efeknya dunia, itu harapannya bukan dunia. Harapan pertama akhirat. Dunia boleh diharapkan, tetapi itu efek samping daripada yaitu ibadah tersebut, bukan tujuan utama. Antum sedekah ben duitnya tambah-tambah terus, ini salah. Sedekah harapan pertama adalah akhirat. Salat puasa harapan pertama adalah pahala akhirat, bukan pahala dunia. Antum mengharapkan pahala dunia enggak dapat akhirat. Mengharapkan pahala akhirat insyaallah dapat dunia. Antum poso lillahi ta'ala dan benar mesti langsing, bakal langsing atau bakal turun bobotnya. Tapi kalau hanya puasa untuk turun bobot, ya belum tentu bobotnya turun. Luwe jelas, kemudian akhirat enggak dapat rugi. Bagaimana membedakan antara pamer amalan dan mengajak orang dalam kebaikan? Kalau pamer ya pamer, niatnya pamer. Memang dari dalam niatnya itu pamer, pamer. Kalau ngajak, niatnya ngajak. Ini yang membedakan dari dalam sini. Jadi kalau kita mengajak, kita pamer, memang niatnya pamer supaya dipuji oleh orang. Manusia memuji dia. Tapi kalau dia mengajak, ya ini dalam rangka mengajak kebaikan, itu memang tujuannya supaya orang mau melaksanakan kebaikan, bukan untuk pamer. Sehingga yang membedakan yang dari dalam di sini, apakah orang pamer atau enggak? Antum sholat, pamer enggak pamer gimana taunya? Ya di sini, yang tahu Allah Ta'ala. Antum sholat, taunya, orang taunya, oh Masya Allah si fulan sholatnya, Masya Allah khusyuk, khusyuk. Nanti rakyat yang ngonopopo. Ehonimillah, ini adalah kaitannya dengan apa yang berasal dari dalam. Maka kita tidak bisa memfonis, ya ini orang itu dengan penampilan zahirnya, lalu kita fonis pamer. Kita bilang kamu ikhlas. Ini yang bisa menilai hanya Allah Ta'ala. Soal urusan dalam, kita hanya menghukumin zahirnya. Urusan dalamnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Lah untuk penjelasan usuran dalam itu dalam rangka untuk kita sendiri membenahi diri kita supaya betul-betul kita memperhatikan urusan dalam. Karena yang dihitung atau yang dilihat Allah pertama kali adalah hatinya. Bagaimana hati orang tersebut. Demikian kawan, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.